ini sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiannya yo baru kayak wong keluyuran. Cara ora wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kayak wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, upamane Nabi. Senengane teng Sam, saniki nggih gamelongane Palestina, Jordan iku Sam riyen dari napa? Wong mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai saat ini wonten jenis kani satu bakhiro, wonten semua coba bukhiro kani satu nopo bakhiro. Saat ini dikerangkeng. Temuriku rohibu bakhiro ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib, Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi. Cek cilik, umure 9 tahun, kila 12 tahun. Wis wae ulama dhisik senengane kila, anggar gak kila iku perkara ora ana akte. Mulane kula nate debat wek tiyang Wahabi, saat ini repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 dari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19. Utawa 9. Woi dihitung mundur meneh dihitung. Sakniki kan saged toh ngangge hisab sakniki kan saged banget ora timo saged banget. Terus dia bilang apa buktinya kalau zaman itu tanggal rolas itu bersamaan dengan hari apa? Mubalak ya serah mikir, sebati mulutan, serah tahu mikir. Nah akulah jawabannya gambel, saya ini ulama. Maksudnya Pak Bagi, saya ini ulama. Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji, mulai dulu tuh ulama itu gak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal Rola, wakilah tanggal songo, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal wolu macam-macam. Sampai nulis terlambat nyoal ligel. Ibnu Abbas nak darani umurnya Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Nanti gua kerja debat ngotot nih gus tak tinggal turus. Gak desa. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ruqyah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng bar janji niku diterangno wakila-wakila, perkarane ana sekian kemungkinan. Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep ya mau gara-gara komariyah ku tanggal 1 ne beda-beda ya karek kowe lek tanggal 1. Mung tanggal siji iso selisih rong dino, iso selisih telung dino. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Bae. Lah iya, kowe iku sing mbok delok ndelalah versi sing darani Senin pas gak tanggal 12. Lah iku gara-gara kowe ora ulama, dadi kilane kurang akeh. Aku iku ulama, roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama ku roh khilafake. Dadi sekian kemungkinan. Fi malam yujad fihi nassun sharihun dalam hal sing gak ono nas sharih. Kalau gak ada nasori, kemungkinan tuh banyak sekali. Mohon kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokahe keluyuran itu, Abu Thalib ketemu Rohibu Bakhiro. Rohibu Bakhiro langsung paham. Di situ tuh ada pohon tertua di dunia. Dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya gak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk temeriku, nak serengenge kulon tuh. Pohonnya melok kok kulon, nggak nyiupi nabi. Nah, neng wetan yang ngetan. Jadi Rabu Bahara tahu betul ini nabi. Terus didelok meripate. Afi ainaihi humrotun itu sing didelok. Istidharon il alamatil khofiyah sing ini berjanji nu. Bareng didelok fakola naam, fahakolatihi madun nahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib tuh begitu kecewa ketik. Bakhiro itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini kisinten, ini anak kulo. Bukhara bantah terus. Semua alamat Nabi itu ada kecuali satu. Ini anak jenengan. Mereka takut malah. Niki sinten. Niki anakku loh. Susu mangkel sinten Bukhara. Kok anak jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib tuh jawab niki anakku loh. Mangkel Bukhara. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anak sinten Abu Thalib. Susu Abu Thalib gentena tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis nabi ku yatim, bapake kapundhut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya, keponakan. Terus akhirnya terus diwambung. Barokah yang luyur. Terus ora ibu Bukhari disaran ponakamu gawa mulai. Engko nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga tersebar gosip di Mekah Madinah nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Jadi gosip sampai ke Madinah. Riyen namine Yasrib. Jadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi nabi akhir zaman itu wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki nabi. Layas bikuna nate ngene tarik-tarik yo sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah jane terpelajar barokah gosip nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, Heraklu, tenggene Arika, Ilia, tenggene saat ini dari Israel, Arika, Ilia. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saya kira soleh-soleh itu rapat tinggal dulu. Nengoma, terus tambah ratau metu, tambah keramat. Qurannya kok awalam yasiru, awalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku tentang Quran. Wah, orang soleh itu udah melaku-melaku. Nih ben, fayang dulu, nak gak yasiru, ya raiso fayang. Fayang dulu. Mereka melaku ben onok nazore, onok mikire. Mulane Imam Syafi'i mau mangkel tau ngaji teng Yaman, ngira critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji neng Yaman. Wingi kan kula men cerita, Imam Syafi'i tau pro miskin sampai akhirnya trauma ben opo? Miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman Kutubul Firasah. Mergo wong mukmin itaku firasatal mukmin fa innaha tangziru bainillah. Ngaji kitab firasat wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune ndekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu ndekne nang perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning dalem dikei dahar. Bahkan putrane anak putrane tiang niku diusir yen kan boten enten hotel. Nak aja manggon kamar kene ambek ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Dikai mangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir nggo iku. Imam Syafi'i sampai kitab sing teng rangsel ape dibakar. Ternyata kitab firsafat salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kita apa dibakar, dia pamit mulai. Jebule apa? Kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari itu dihitung dilipat gandakan. Kamar juga dihitung. Bukankah kamu tahu, anak kue tak usir. Kok mau bayar musak munur, dan ini khusus. Tak rewangi ngusir, anak. Kue nak isuk ras kedar banyu, tapi banyu anget gue adus kue. Imam Syafi'i sempat muji-muji uang kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya ra iso diobong. Ras itu. Jepulih kitab itu bener. Entah dua Imam Syafi'i. Gara-gara bayar berlipat apa? Gandeng. Gue udah diulama di sinau nganti ngono. Kebutuh lepal dia tau darahnya uang kuape. Sampai apa ngobong kita apa yang mereka gak sesuai kriteria. Saya itu ulama Imam Syafi'i itu. Saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu.